Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'a, melanjutkan kajian kitab Al-Mulakhasul Fiqhi li Syekh Dr. Saleh Fauzan Natillah Al-Fauzan Hafidhullah. Kita masuk pada babun fi ahkamil qard, bab tentang hukum pinjam-meminjam. Bab tentang hukum pinjam-meminjam, di mana perkara ini merupakan perkara yang memang sangat dibutuhkan oleh manusia. Di sana ada orang-orang yang butuh untuk mendapatkan sesuatu, namun dia tidak punya, sehingga dia meminjam kepada yang lainnya. Dia butuh harta untuk membeli kebutuhan keluarganya, namun ketika itu dia pasti tidak ada, sehingga butuh bantuan dari saudaranya untuk dia bisa pinjam uang kepadanya. Nah, ini adalah kebutuhan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatur urusan tersebut dalam syariat ini. Dalam hal ini agar supaya manusia paham dan mengerti bahwa ini adalah perkara yang dibolehkan. Perkara yang dibolehkan. Oleh karena itu kita akan lihat pembahasan ini dari kitab Al-Mulakhasul Fiqhi ini dalam bab tersebut. Qala Syekh Saleh Fauzan Hafidhahullah dalam kitab Al-Mulakhasul Fiqhi tentang hukum pinjam-meminjam. Beliau mengatakan al-qardu lughatan al-qat'u. Al-qard atau pinjam-meminjam secara bahasa maknanya adalah al-qat'u, memotong atau memutus. Kenapa dikatakan seperti itu secara bahasa? Li'annal muqrido yaqta'u syai'an min malihi yu'tihi lil muqtaridi. Dikatakan demikian karena orang yang meminjami, dia memotong sesuatu dari hartanya untuk dia berikan kepada orang yang meminjam. Dia ambil, dia potong sedikit dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang meminjam harta tersebut. Ini secara bahasa. Al-qard, pinjam meminjam, maknanya adalah al-qata, yakni memutus atau memotong. Wa ta'rifuhu syar'an, pengertiannya secara syar'i adalah annahu daf'u malin liman yantafi'u bihi wa yaruddu badalahu. Secara syar'i maknanya adalah menyerahkan uang kepada orang yang akan memanfaatkan uang tersebut, dan orang tersebut akan mengembalikan gantinya. Ini secara syar'i pengertiannya demikian. Seorang menyerahkan harta kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan harta tersebut, dan dia akan mengembalikan gantinya. Ini adalah al-qard. Dan al-qard ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa huwa min babil irfaq. Ini babnya adalah memberi manfaat kepada orang lain, berbuat baik, memberi kemanfaatan kepada orang lain. Al-qard, pinjam meminjam, ini adalah termasuk bab al-irfaq, memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Waqad sammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam manihatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perkara tersebut dengan manihah, yakni pemberian atau anugerah. Li'annahu yantafi'u bil muqtarid. Li'annahu yantafi'u bihil muqtaridu thumma yu'iduhu ilal muqrid. Karena orang yang meminjam tadi akan mendapatkan manfaat dengan pemberian tersebut, kemudian nanti dia akan mengembalikannya kepada orang yang meminjami. Ini dikatakan manihah atau minah, atiyah, pemberian. Ini pengertian al-qard secara lugat ataupun secara bahasa, dan babnya adalah bab pemberian manfaat kepada orang lain, bab perbuatan kebaikan. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kata asy-Syaikh Shalih Fawzan hafidhullah, wal iqradu mustahab. Wal iqrad, yakni memberikan pinjaman, itu perkara yang mustahab, perkara yang disunahkan, disukai dalam syariat ini. Wa fihi ajrun adzim, dan padanya ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang dia mudah untuk mengeluarkan sesuatu dari hartanya kepada orang lain yang dipinjam oleh saudaranya. Ada pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah hadis hasan yang ada dalam kitab Al-Irwa'ul Ghalil. Qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yukridu musliman qardan marrataini illa kana kasadaqatin marrah marratan. Rawi Ibn Majah. Tidak ada dari seorang muslim pun yang dia meminjami atau memberikan pinjaman kepada muslim yang lainnya dua kali pinjaman illa kana kasadaqatin marrah, melainkan itu seperti sedekah satu kali. Meminjamkan dua kali terhitung sedekah kepada dia satu kali. Jadi padahal seperti sedekah, kita seperti bersedekah kepada yakni saudara kita tadi. Dan kita tahu sedekah ini termasuk yakni perkara yang amat dibutuhkan oleh kita ketika kita kelak menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sedekah ini juga sebagai tameng kita, taqi minan nar, wiqayah minan nar, sebagai penjaga daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan ittaqun nar walau bisikit tamrah. Takutlah kalian dengan api neraka walaupun dengan setengah kurma yang kalian sedekahkan. Itu sebagai penjaga dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya daripada sedekah yang dikeluarkan oleh seseorang. Tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul nar. Bisa memadamkan, menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Sedekah punya keutamaan demikian. Besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian belum mengatakan waqad qila innal qardu afdalu minas sadaqah. Bahkan ada yang mengatakan di kalangan para ulama, pinjam meminjam itu lebih utama daripada sedekah. Bahkan sebagian ulama mengatakan meminjami orang itu lebih utama daripada sedekah. Li'annahu la yaqtarid illa muhtaj. Sebabnya, alasannya, karena tidaklah dia meminjam melainkan karena butuh. Karena orang yang butuh tidak akan meminjam melainkan yang pinjam itu adalah orang yang butuh. Butuh untuk biaya hidupnya, butuh untuk membeli makanan untuk keluarganya, butuh untuk membayar uang pendidikan anak-anaknya, dan lain sebagainya daripada kebutuhan-kebutuhan manusia yang dia tidak bisa penuhi melainkan dengan cara berhutang tadi dari saudaranya yang mempunyai kelapangan. Jadi saudaranya yang mempunyai kelapangan. Maka disebutkan di dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an muslimin kurbatan min kurabi dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia ini, siapa saja yang melepaskan satu kesusahan dari seorang muslim dari kesusahan-kesusahan dunia ini, nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala kelak akan melepaskan satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan yang ada pada hari kiamat. Perkara hari kiamat sudah kita ketahui betapa dahsyat dan susahnya manusia. Di awal mereka dikumpulkan oleh Allah SWT di padang mahsyar. Mereka kepayahan, kesusahan, bingung kondisinya, pikirannya tak karuan. Carut marut, minta keputusan kepada Allah SWT. Datang ke sana kemari, lari ke sana kemari, menemui orang-orang yang bisa membantu mereka untuk mengaturkan hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kalangan para nabi, orang-orang yang mulia, yang pilihan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang ada di dalam hadis syafa'ah, karena betapa sulitnya, susahnya mereka di dalam mauqif tersebut, dalam penantian, menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala. Setelah di padang mahsyar nanti ada yang lebih susah-susah lagi sampai menyeberangi shirath. Yang di bawahnya ada neraka. Cakar-cakar seperti pancing yang siap mencakar orang-orang yang berjalan di atasnya. Sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga berdiri di yakni shirath tersebut untuk berdoa kepada Allah SWT untuk mengucapkan salim salim. Ya Allah selamatkan umatku, selamatkan umatku. Terus beliau berdoa. Karena susahnya, kesusahan yang luar biasa pada hari kiamat. Sehingga kesusahan-kesusahan yang kita alami di dunia ini, malapetaka bencana-bencana yang ada, yang kita alami, yang terkadang cukup berat bagi seseorang, ya, sehingga tak habis pikir dia melakukan sesuatu yang di luar akal manusia, ya, karena mengalami permasalahan-permasalahan tersebut. Sebenarnya amat sangat ringan, amat sangat ringan bencana musibah yang didapati oleh manusia. Dan itu sifatnya terbatas, sesuai dengan umur manusia yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, memberikan pinjaman, sebagian ulama mengatakan itu lebih utama daripada sedekah, karena ini tadi keutamaannya bisa melepaskan kesusahan seseorang kelak ketika dia menghadap kepada Allah SWT pada hari kiamat. Kemudian kata saya, falqardu fi'lun ma'ruf. Pinjam-meminjam, meminjamkan sesuatu itu adalah perbuatan ma'ruf. Perbuatan yang baik. Yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari perbuatan ma'ruf yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada faedah-faedah yang didapatkan dari pinjam-meminjam ini yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Syekh, wa fihi tafriju lidda'ikati 'anil muslim. Padanya, pada syariat pinjam-meminjam ini, itu bisa memberikan jalan keluar yang sempit bagi seorang muslim yang mengalami kesempitan. Dia mendapatkan jalan keluar dari adanya orang yang memberikan pinjaman ketika dia sangat kesulitan. Lebih-lebih di masa kita ini, ya, Masya Allah, banyak yang kesulitan. Banyak yang yakni mengalami kekurangan, gagal panen, kebanjiran, bencana ini dan bencana itu. Nasallallahu salam wal afiyah. Sehingga mereka berupaya, berusaha bagaimana mereka bisa bertahan dalam hidup ini hingga sampai yakni mereka meminta-minta dengan cara yang yakni menghilangkan rasa hormat mereka, ketelanjang dada, dicat tubuhnya ya. Sekarang banyak kan yang di jalan-jalan yang tubuhnya semua itu tidak tahu dicat apa itu, meminta-minta di jalan dan lain sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam, apakah itu termasuk bagian daripada tadi kekurangan harta, dia meminjam juga mengalami kesulitan. Banyak orang yang mungkin punya uang juga dalam pada saat ini dalam keadaan pengiritan kan, seperti itu karena kondisinya yang Allah SWT yang telah menentukan keadaannya seperti ini, kondisi yang yakni artinya serba sulit bagi orang yang diberi kesulitan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di sana juga ada orang yang Allah lapangkan rezekinya. Yang dengannya dia tahu tentang kesulitan-kesulitan saudaranya. Sehingga dia berupaya ketika ada orang yang meminta pinjaman karena kesulitan yang dialami, maka ini satu kesempatan untuk kita memberikannya dengan mudah, karena memang ini syariat yang datang dari Allah, dibolehkan, dan padanya ada pahala yang besar. Ada pahala yang besar. Karena perkara ini terkadang amat sangat sulit ya. Amat sangat sulit perkara ini terlaksana. Jangankan dengan orang lain, antar keluarga ya. Antar keluarga saja terkadang yakni orang itu kalau masalah pinjam-meminjam harta ini yakni istilahnya apa ya, tidak mau tahu atau tidak mau melihat saudaranya yang kekurangan. Sehingga saudaranya pun yang kekurangan ini orang Jawa bilang pekiwuh, menembungan seperti itu. Sementara di sana banyak berkeliaran para rentenir yang siap menawarkan harta benda. Di HP kita ini sudah sekian banyak puluhan yang menawari uang secara cuma-cuma ya, dengan persyaratan yang sangat mudah, yang mereka mudahkan. Walaupun tidak tahu ya bentuk daripada penawaran itu, ada yang penipuan, ada yang ini, yang ini tidak tahu kita. Tapi penawaran wujudnya banyak di sini. 5 sampai 500 juta kan itu ya. Yang di situ tentunya praktek riba berjalan. Nah, karena tadi nengok ke keluarga ini kayaknya sulit. Nengok ke keluarga itu kok pas-pasan. Nengok kerabat ini kok begini. Ada permasalahan misalnya. Akhirnya jalan satu-satunya yang memaksa dia untuk meminjam dengan sistem riba atau pergi ke tempat yang mudah untuk dia dapatkan, yaitu yang dilakukan oleh sekian banyak orang karena solusinya yang memang bisa dia dapatkan. Nah, ini dikarenakan banyaknya yakni syariat yang ada pada pinjam meminjam ini tidak terlaksana dengan baik. Entah dari orang yang meminjamkannya atau dari orang yang pinjam itu sendiri. Nah, kadang tadi apa pinjam dalam keadaan dia pinjam mungkin berlama-lama padahal sudah mampu membayar, enggak dikembalikan. Sulitnya padahal punya kan, itu kadang seperti itu, sehingga orang akhirnya menjaga hartanya untuk tidak meminjami orang lain atau dari pemilik uang itu sendiri. Nah, padahal dalam pinjam-meminjam ini ada faedah tadi, melepaskan, memberikan jalan keluar bagi kaum muslimin yang mengalami kesulitan hidup. Wa qada'u li hajatihi, begitu pula untuk memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan seorang muslim yang mengalami kesulitan hidup tadi. Wa laisal iqtiradu minal mas'alatil makruha. Waqat iktaradan Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam itu bukan perkara yang dimakruhkan, yang dibenci. Faqad iktarada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal yang demikian. Meminjam kepada orang Yahudi kian dengan menggadaikan baju besinya, seperti itu. Meminjam kepada sahabatnya seekor unta muda, kemudian beliau kembalikan pinjamannya itu. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam meminjam itu. Jadi bukan perkara yang makruh, tapi perkara yang disyariatkan. Perkara yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun di sana tentunya ada dalil-dalil yang yakni tentang yakni orang yang berhutang itu ada bahaya-bahaya yang akan menimpa dia ketika mungkin orang itu meremehkan dalam pinjamannya atau permudah-mudahan dalam meminjam. Namun secara syar'inya perkara tersebut bukan perkara yang makruh, tapi perkara yang mubah yang dibolehkan dalam syariat ini. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam masalah pinjam meminjam ini ada perkara yang disyaratkan. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh, wa yustaratu li sihhatil qardi ay yakunal muqridu mimman yasihu tabarruhu. Di antara yang disyaratkan dalam pinjam meminjam ini, sahnya pinjam meminjam, bahwa yang meminjami itu termasuk orang yang yakni sah membelanjakan hartanya, sah mengeluarkan pinjamannya tersebut. Dia orang yang baligh, berakal. Orang yang baligh, berakal, yang arus punya yakni pikiran yang benar. Dia tahu mana yang bermanfaat dan yang tidak bermanfaat. Ini orang yang meminjami harus demikian. Fala yajuzu li waliyil yatim masalan ayyukridu mimmal yatim. Maka tidak boleh bagi orang yang mengurusi harta anak yatim, misalnya dia meminjamkan harta anak yatim tersebut kepada orang lain. Karena itu amanah yang besar. Tidak boleh dia meminjamkan harta anak yatim tersebut kepada orang lain. Ini diantara, karena itu bukan yakni haknya dia. Bukan harta yang sah bagi dia untuk dia keluarkan, karena dia menjaga harta anak yatim tersebut. Begitu pula kata saya, wa kadzalika yustaratu ma'rifatu qadril mal al-madfu'i fil qard. Disyaratkan pula dia mengetahui jumlah harta yang diserahkan dalam pinjaman tersebut. Harus paham, dia tahu kadarnya, ini ada ini sekian sekian yang dipinjamkan. Begitu pula ma'rifatu sifatihi, dia juga mengenal sifat barang yang dipinjamkan. Barangnya itu yang bagaimana yang dia pinjamkan. Yatamakkana min raddi badalihi ila sahibihi, agar supaya dia nantinya mampu untuk mengembalikan ganti dari pinjaman tersebut kepada pemiliknya. Harus ngerti kadarnya berapa, sifat barang yang dipinjamkan itu bagaimana. Ini harus tahu, sehingga nanti orang yang pinjam itu bisa mengembalikan dengan seperti apa yang dia pinjam. Ya khawan fiddin rahmani wa rahmatullah. Kemudian kata Syekh, wal qardu yusbihu dainan fi dhimmatil muqtarid. yang namanya pinjaman itu menjadi hutang pada tanggungan orang yang meminjam. Pinjaman itu menjadi hutang pada tanggungan orang yang meminjam. Yajibu alaihi radduhu ila sahibihi indama yatamakkanu min dhalik. Wajib dia mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemiliknya ketika dia sudah mampu untuk membayarnya, untuk mengembalikannya. Min ghairi ta'khirin, tanpa ditunda-tunda. Ketika dia sudah selesai pinjamannya dan dia sudah mampu untuk mengembalikannya, segera dikembalikan. Tidak boleh ditunda-tunda. Begitulah meminjam harta uang kepada yang lainnya. Ketika dia sudah ada kelonggaran untuk dia kembalikan uang itu, ya kembalikan segera. Begitulah barang-barang yang lain. Dia pun pinjam kendaraan atau pinjam mobil atau pinjam perkakas-perkakas yang lain. Ketika sudah yakni dia gunakan itu dipinjam sudah selesai, kembalikan. Jangan yakni ditahan, ditunda-tunda sehingga lama sekali sampai orang yang meminjam itu kadang lupa. Ketika dia butuh dia cari-cari, ternyata dipinjam si fulan. Ketika ditanyakan ternyata kesingsal, ini repot. Seperti itu. Ketika diakhirkan akhirnya terjadi yakni perselisihan. Dulu kamu tak pinjami ini kok tidak dikembalikan. Lupa lama karena saking lamanya padahal sudah dia tidak pakai barang tersebut. Sementara yang punya membutuhkan dia cari ternyata tidak ada. Sudah dipinjam sama si fulan dulu sedikit. Ketika dicari di si fulan tidak tahu saking lamanya. Ini hingga mestinya bersegera untuk mengembalikan apa yang dia pinjam kepada pemiliknya. Barangnya ini, jenisnya ini, mereknya ini yang saya pinjamkan, diketahui. Diketahui oleh orang yang meminjamkan. Kemudian, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perkara yang sangat penting lagi adalah dalam hal pinjam-meminjam ini, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafidhullah, wa yukhramu 'alal muqridi ay yashtarita 'alal muqtaridi ziyadatan fil qard. Diharamkan terhadap orang yang memberikan pinjaman dia mensyaratkan kepada orang yang meminjam adanya tambahan dalam pinjaman tersebut ketika dikembalikan. Kamu memberikan pinjaman 500 ribu kemudian mensyaratkan nanti kembalikan lebih, ya yang penting dilebihi lah sebagai jasa misalnya. Tapi kalau disyaratkan seperti itu memang tidak boleh. Disyaratkan nanti apa dengan isyarat-isyarat ya. Jolali yang ini apanya tambahannya kan seperti itu, kadang dianggap seperti biasa. Padahal kalau dia mensyaratkan ngomong seperti itu dan dia berniat ada tujuan seperti itu, tidak boleh. Itu masuk riba. Ada tujuan dan niat di dalam hati dengan meminjamkan seperti itu ada tambahan, maka itu diharamkan dan itu termasuk riba. Faqad ajma'al ulama 'ala annahu idza sarata 'alai ziyadatan fa khada fa huwa riba. Maka para ulama bersepakat jika dia meminjamkan kemudian mensyaratkan adanya tambahan lalu dia mengambilnya, maka itu adalah riba. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fama taf'aluhul bunukul yawma minal ikradi bil fa'idati ribban sari. Sebagaimana yang dilakukan oleh bank-bank pada hari ini, dari pinjaman-pinjaman yang mengandung faedah, itu benar-benar riba yang sangat jelas. Sawa'un kana qardan istihlakiyan au inma'iyan kama yasmunahu atau isamunahu. Sama saja apakah pinjaman itu pinjaman istihlakiyan au inma'iyan. Wa'alam ini maknanya apa? Kalau saya lihat itu istihlakiyan itu kalau enggak salah itu pemotongan. Istihlak itu tuh pembinasaan. Bahasa yang tepat ya pemotongan ya. Jadi pinjam 100 juta ngasihnya 90 misalnya. Itu istihlakiyan. Nah, ada inma'iyan pinjam 100 juta dikasih 100 juta tapi mengembalikannya 110. Nah, itu inma' itu berkembang. Bertambah kali istihlak itu berkurang kalau tepatnya demikian. Bagaimana yang mereka namakan seperti itu dalam Arab seperti itu ya. Ada pinjam 100 dikasih 90. Nah, 90 juta. Ada pinjam 100 dikasih 100, tapi membalikannya 110. Seperti itu. Nah. Fala yajuzul muqrid, maka ini tidak boleh bagi orang yang meminjamkan dengan cara seperti itu. Dia potong duluan atau dia nanti kembangkan di akhirnya. Nah, dengan sudah disyaratkan di awal. Sawa'un kana bangka au fardan au syirkatan. Sama saja apakah itu dikelola oleh bank atau pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok. Nah, kelompok apa itu arisan misalnya ya, syarikah. Nah, perusahaan atau arisan, nah, kelompok-kelompok yang ada. Nah, mengadakan ini, kemudian ada di situ pinjam-meminjam, kemudian mengembalikannya harus lebih. Ada syarat di awal seperti itu, maka tidak dibolehkan. Itu termasuk riba. Ayyak huda ziyadatan fil qardi mustarotatun. Dia mengambil tambahan tersebut pada pinjaman yang disyaratkan. Ini adalah perkara yang tidak dibolehkan. Bi ayyi ismin sama. Sama hadhi ziyadah. Dengan nama apa saja dia berikan nama pada perkara tersebut. Yang penting tambahan. Mau dikasih nama apa, mau ini, apa dinamakan hadiah, apa dinamakan jasa, atau dinamakan ini. Yang penting tambahan yang disyaratkan. Ya nanti tak kasih jasa sekian, tapi sudah disyaratkan di awal. Nah, ini tidak boleh. Jasa, hadiah, ini buat kamu. Ini. Kalau disyaratkan, nah, tidak dibolehkan. Wasawa'un summiyat hadhi ziyadatu ribahan au fa'idatan au hadiyatan au sakanatarin au rukuba sayyaratin. Madama anna hadhi zada aw hadhi hadiyah aw hadhi manfaah ja'at antariqil musyaratah, maka yang demikian itu tidak dibolehkan. Apakah tambahan itu dinamakan keuntungan ataukah dinamakan manfaat, dia mendapatkan manfaat, nah faedah, ataukah itu namanya hadiah, nah, ini hadiah. Nanti ada hadiahnya loh, misalnya dia syaratkan seperti itu. Ada hadiahnya ini, saya pinjam ini. Atau ada syarat yang lain, yakni dia minjamin uang agar supaya dia bisa menempati rumah orang tersebut misalnya. Pinjam uang berapa? 5 juta. Ya sudah, tak pinjami, tapi aku dengan syarat kamu, saya boleh nempati rumahmu yang situ. Mungkin yang minjam punya rumah 2 misalnya. Syaratkan seperti itu tidak boleh. Nah. Atau rukuba sayyarah, atau dinaikkan kendaraan, atau diminta disyaratkan saya bisa naik kendaraanmu misalnya, atau diantarkan ke sini misalnya. Nah, seperti itu. Selama tambahan itu atau hadiah itu atau manfaat itu jalurnya dari riwayat persyaratan tadi, maka itu tidak boleh. Saya pinjam uang 3 juta dengan syarat apa, saya dipinjami mobilmu 3 hari ya misalnya. Tidak boleh. Pinjam uang 3 juta dengan syarat dia dipinjami mobilnya selama 3 hari. Atau 1 hari. Misalnya mau pergi sama keluarganya ke sini, sekarang ke situ. Selama itu disyaratkan dengan jalan syarat ketika meminjami tadi, maka ini tidak diperbolehkan. Wafil hadis, disebutkan dalam hadis, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mengandung manfaat, maka itu adalah riba. Walaupun hadis ini tadi bincang-bincang sedikit dikatakan hadis yang dhaif. Hadis ini adalah hadis yang dhaif dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah wal Baihaqi wa Al-Haythami fi Al-Bahis an Jawaid Musnad Al-Haris. Didhaifkan hadis ini oleh Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Karena di situ ada rawi yang ditinggalkan, namanya Sawar bin Mus'ab. Sekian penelitian para ulama terkait dengan hadis ini. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Bagaimana disebutkan pula di footnote catatan bagi kita ini, disebutkan di situ dhaifkan oleh Syaikh Nasruddin Al-Albani rahimahullah. Disebutkan pula di dalam hadis dari Anas marfu'an secara marfu', idza aqrada ahadukum qardan fa ahda ilaihi aw hamalau ala dabah wala yarkabha wala yaqbilhu illa ay yakuna jarabainahu wa bainahu qabla dzalik. Rawi Ibnu Majah. Begitu pula di sini juga dikatakan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani dhaif. Jika salah seorang kalian meminjami satu pinjaman, fa'ahda ilaih, lalu orang yang dipinjami tadi memberikan hadiah kepadanya, aw hamalau ala dhabah, atau dia yakni menaikkan atau membawakannya dia di atas kendaraannya, sudah kamu naik kendaraan saya sini, wala yarkabha, maka jangan kamu naiki, wala yakbilu, jangan kamu terima hadiah tersebut, illa ayyakuna jaro baino baino qabla dzalik, kecuali perkara tersebut sudah biasa terjadi antara dia dan orang yang pinjam tadi. Maksudnya dalam pergaulan sehari-harinya, muamalah sehari-harinya, sudah biasa dia diboncengi kendaraan, sudah biasa saling memberikan hadiah. Ini buat kamu. Sebelum adanya transaksi pinjam-meminjam tadi, orang ini sudah terbiasa untuk memberi hadiah, memberi ini, sudah terbiasa. Itu tidak masalah. Walau syawahidu katsirah, akan tapi kata Syekh, hadis ini memiliki syawahid yang banyak, memiliki penguat-penguat yang banyak. Wallah ta'ala alam bisawab. Waqad sabata an Abdillah ibn Salam, dan telah datang hadis dari Abdillah ibn Salam radhiyallahu anhu, annahu qala, bahasanya dia berkata, idza kana laka ala rajulin haqqun fa ahda ilaika himlat tibnin fala ta'khudhu fa innahu riba. Apabila ada seseorang yang mempunyai hak atas untuk kamu, seorang dia meminjam kamu, mengingat kepada kamu, kamu berhak mendapatkan sesuatu dari orang tersebut, fa'ahda ilaika, lalu dia memberikan hadiah kepadamu, himlatimnin, yakni alam ini maksudnya himlatimnin, segenggam atau seuntas jerami, ya, maka jangan kamu ambil. Walaupun ringan, walaupun hadiahnya itu mungkin biasa seperti itu, maka jangan ambil. Fa'innahu riba, maka itu adalah termasuk bagian daripada riba. Idza wahada lahu hukmu rafi, maka ini ada hukum yang terangkat, yakni yang bisa diambil, hukum yang bisa dipegang, yakni fala yajuzu limukridin qubulu hadiyatin wala ghairiha minal manafi'i minal muqtarid idza kana hadza bisababil qard. Maka tidak boleh bagi orang yang meminjam tadi, dia mengambil hadiah dan tidak pula yang lainnya dari manfaat-manfaat yang ada. Entah tadi tinggal, bisa tinggal di rumahnya, atau bisa pinjam kendaraannya, atau bisa pinjam mobilnya. Nah, manfaat-manfaat yang tadi. Nah, jika ini terjadi hanya semata-mata sebab tadi adanya pinjam-meminjam. Bukan karena kebiasaannya, biasa dia ya, pinjam-pinjam mobil lah biasa, karena tetangga atau karena teman dekat. Ya. Kadang kan orang itu kan sulit ya, misalnya dipinjami mobil kan. Ini mungkin kesempatan, dia pas pinjam uang, dia pengen pinjam mobilnya, sehingga disyaratkan pada pas pinjam-meminjam tadi. Ya, kalau mau pinjam uang saya enggak apa-apa, enggak misalnya ada uang sekian, tapi dengan syarat saya pinjam mobilnya. Saya dipinjami mobilnya 3 hari misalnya tadi. Nah, ini tidak dibolehkan. Walaupun hadis ini tadi disebutkan hadis yang dhaif oleh Syaikhuddin Albani rahimahullah, tapi di sana usul syariah ini yakni membenarkan bahwa pinjam meminjam dengan adanya tambahan itulah perkara yang tidak dibolehkan. Begitu pula makna daripada hadis ini bisa dipakai karena sesuai dengan usul syariat yang ada. Usul syariat yang ada, begitu pula disebutkan oleh Imam Ibnu Hazm bahwa perkara itu merupakan yakni ijma, kesepakatan para ulama, bahwa tidak bolehnya seseorang yang meminjamkan sesuatu kemudian meminta tambahan. Itu merupakan kesepakatan. Para ulama menyatakan demikian. Karena usul syariat yakni melarang yang demikian. Usul syariat asal daripada syariat ini melarang memberikan peminjaman dengan adanya tambahan. Allah Ta'ala alam su'ala. Kenapa seseorang dilarang untuk mengambil manfaat dari pinjaman yang diberikan kepada orang yang meminjam? Li'annal qard innama huwa 'aqdu irfaqin lil muqbil muhtaj. Karena yang namanya pinjaman itu adalah akad memberikan manfaat kepada orang yang membutuhkan. Akadnya itu adalah memberikan manfaat agar dia memanfaatkan harta yang kita pinjamkan kepada dia. Wa qurbatun ilallah, dan itu adalah bentuk pendekatan dia kepada Allah SWT, bahwa dia memiliki kelebihan. Dia diberi rezeki oleh Allah SWT lebih, sehingga dia ingat bahwa ini adalah pemberian Allah, ini adalah titipan Allah SWT. Dia dengan meminjamkan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Itu tujuan daripada syariat membolehkan adanya pinjam-meminjam. Untuk memberikan apa tadi, manfaat kepada orang yang butuh, melepaskan kesulitannya, memberikan jalan keluar atas kesulitan yang menimpa kehidupannya. Dan itu adalah bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'idha syarata fihi ziyadata au taharraha wa qasadaha wa tatalla'a ilaiha faqad akhrajal qarda an mawdi'i alladhi huwa taqarrub ilallah bidafi hajatil muqtarid ila ribhi minal muqtarid fala yasiru qardan. Jika kemudian ketika dia meminjamkan mensyaratkan adanya tambahan, atau dia meniatkan, niatnya maksudnya dia meminjamkan itu supaya ada tambahan, atau dia mengamati, ketika dia meminjamkan dia diamati orang ini biasa memberikan tambahan enggak ya. Dia mengamati, itu tidak meniatkan, tapi mengamati. Orang ini biasa, kalau dikasih pinjaman ini, biasa mengembalikan sekian. Nah, dia bersemangat ngasih pinjaman. Tidak boleh yang itu. Dia amat-amati seperti itu. Nah, Misal seperti itu. Faqad akhrajal qardu an maudhi'i, maka yang demikian ini keluar dari maksud tujuan daripada pinjam meminjam tadi. Kalau yang diharapkan tadi manfaat ataupun kelebihan-kelebihan yang ada diniatkan untuk itu. Yaitu tujuannya adalah apa? Taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memberikan kebutuhan kepada orang yang yakni meminjam tadi. Dengan cara yakni memberikan kebutuhan kepada orang yang meminjam tadi ila rifqin minal muqtarid. Yakni dengan mengambil keuntungan dari orang yang meminjam. Dia memberikan sekian kepada peminjam, kemudian menarik keuntungan. Ini keluar dari maksud tujuan daripada pinjam-meminjam tadi. Wala yasiru qardhan, yang demikian itu babnya juga sudah tidak menjadi pinjam-meminjam tadi. Babnya adalah mencari keuntungan dalam kesempitan. Orang butuh, orang sempit, orang ini justru dimanfaatkan untuk mencari keuntungan. Kan seperti itu yang ada sekarang ini. Ada sekarang ini demikian. Maka yang demikian ini adalah perkara yang yakni tidak diperbolehkan. Karenanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan hafizallahu memperingatkan, wa yajibu 'alal muslimi ayyantabiya lidzalik wa yahdharu minhu wa yukhlishan niyyah fil qard wa fi ghairihi min al-a'mali shalihah. Maka seharusnya bagi seorang muslim dia yakni yantabih, yakni perhatian terhadap itu dan waspada dari perkara tersebut, dan hendaknya dia mengikhlaskan niat ketika dia meminjamkan sesuatu kepada yang lainnya dan pada perkara yang lain. Diperhatikan. Dari perkara yang lain yang termasuk amalan-amalan soleh, perhatikan tentang niat yang ada pada hati kita. Fa innal qardu laisal qasdu minhu nama al-hissi. Karena sesungguhnya pinjaman itu tidak diniatkan untuk bertambahnya harta benda yang dipinjamkan tadi secara hissi. Jadi bisa dilihat bertambah harta tersebut, tidak. Wa innamal qasdu minhu nama al-ma'nawi, akan tetapi dengan tujuan bahwa harta itu akan berkembang secara maknawi, dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tadi dihitung seperti sedekah, kan gitu ya. Meminjamkan dua kali pinjaman kepada seorang muslim, maka itu dihitung satu sedekah, berkembang berarti harta dia. Tidak berkurang tapi hartanya berkembang secara maknawi. Mana kosot sodakotan min ma. Harga itu, harta yang disodakokan itu tidaklah akan berkurang, tapi harta yang disodakokan itu akan berkembang secara maknawi, bukan secara hisi nominal daripada harta tersebut, tapi secara maknawi. Wawa taqarrubu ilallah, yakni itu juga termasuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bita fi hajatil muhtaj, dengan memberikan kebutuhan kepada orang yang butuh. Memberikan kebutuhan orang yang butuh. Wa istirja uruksil mal, dan dia juga akan dapatkan kembali pokok harta tersebut. Fa idza kana hadha wal qasdu fil qard, maka jika ini yang diniatkan dalam pinjaman, fa innallaha yunzilu fil mal al barakah. Wa nama yunzilu fil malil barokata wan nama at-tayyib. Jika ini tujuannya, yakni taqarrub ilallah subhanahu wa ta'ala dan memberikan kebutuhan kepada orang yang butuh, melepaskan kebutuhan atau kesempitan dia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan barokah kepada harta tersebut. Akan diberkahi harta itu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan berkembang dengan baik harta tersebut. Oh, niatnya tadi. Nah, sehingga tentunya yakni banyak cerita yang sampai seperti itu ya. Ketika orang dengan mudah dia yakni mengeluarkan hartanya untuk membantu orang lain, maka ternyata dia dimudahkan oleh Allah SWT dalam kebutuhannya. Dan itu juga sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah SWT akan senantiasa menolong hamba tersebut selama hamba itu mau menolong yakni saudaranya. Dalam riwayat lain disebutkan Allah fi hajatil 'abdi ma kana al-'abdu fi hajati akhihi. Seseorang dan Allah SWT akan senantiasa memenuhi hajat kebutuhan seorang hamba selama hamba itu dia memenuhi kebutuhan hajat saudaranya. Ini sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mendapati ya, saudara kita dalam keadaan butuh kepada kita dan butuh uluran tangan kita, kemudian kita peduli dengannya hingga dia pinjam sesuatu kepada kita, maka berusaha kita untuk yakni membantu dan menolongnya, memenuhi kebutuhannya, memenuhi hajatnya. Niscaya ya ketika kita lakukan yang demikian ini, maka Allah SWT akan memenuhi kebutuhan kita. Karena kita semuanya butuh kepada Allah SWT. Salah satu mudahnya kebutuhan itu dipenuhi oleh Allah SWT ketika seseorang dia memenuhi kebutuhan saudaranya. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wa hadza kata Syekh Dr. Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallah, wa hadza yambagi ayyulam ayyulama anna ziyadatal mamnu'a akhdhuha fil qardi hiya aziyadatul mustaratah. Ziyadatul mustaratatu. Perlu diketahui bahwa tambahan yang dilarang untuk diambil dalam pinjam-meminjam itu adalah tambahan yang disyaratkan di awal tadi. Tambahan yang disyaratkan di awal. Kayakul, seperti dia mengatakan, akriduka kada wa kada bisyarti antarudda alayyal mala biziyadatin kada wa kada. Au tuskinani taroka, au takanaka, au tuhdiya ilayya kada wa kada. Seperti dia mengatakan, aku meminjami kamu seperti ini dan seperti ini, begini dan begini dengan syarat, aku akan meminjami kamu sekian dan sekian dengan syarat engkau mengembalikan harta tersebut dengan adanya tambahan sekian dan sekian. Atau aku boleh tinggal di rumahmu selama sekian bulan misalnya. Atau boleh aku memakai tokomu. Aku pinjami kamu uang sekian, tapi izinkan aku dengan syarat kamu membolehkan saya menempati tokomu, toko milik kamu. Atau dengan syarat kamu memberikan hadiah kepadaku. Hadiah ini dan itu misalnya. Aw la yakunu hunaka syartun marfudun bi, atau mungkin tidak ada yakni syarat yang diucapkan. Akan tetapi si pemberi pinjaman punya niat. Ada tujuan di dalam hatinya tapi tidak terucap. Wa tatallu ilaiha, dan dia mengamati orang yang dia pinjami. Ini orang ini nanti mau ngasih hadiah atau enggak? Ketika dia dipinjami. Hadza wal mamnu'ul manhiyyu anhu. Maka ini yang dilarang untuk kita mengambil tambahan tersebut. Ini yang dilarang untuk tambahan tersebut diambil. Amma law bada badal al-muqtaridu ziyadata min dzati nafsihi wa bidafi minhu. Adapun jika orang yang meminjam itu dia menyerahkan dengan sukarela dari dirinya sendiri untuk memberikan tambahan, nah, maka ini babnya lain. Nah, bidun istirati minal mukrit, dengan tanpa adanya syarat dari orang yang memberikan pinjaman, atau dia tadi mengamati melihat atau berniat, maka yang demikian ini fala mani amin ahdi ziyadati hinairin. Kalau yang demikian itu dengan tulus dari hatinya dan tidak ada persyaratan di awal, maka yang demikian itu tambahan itu boleh diambil. Li'anna hadha yuktabaru min husnil qadha. Kata Syekh bahwa itu teranggap sebagai hal yang yakni termasuk husnul qadha, orang yang ya baik dalam pengembaliannya. Nah. Jadi ketika si orang yang meminjam tadi kemudian mengembalikan lebih dengan tanpa ada syarat di awal, nah, maka itu boleh, bukan termasuk dari tambahan yang disyaratkan di awal tadi, yang dilarang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam istahlafa bikran faradda khairan minhu wa qala khairukum ahsanukum qada'a. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah meminjam seekor unta muda pada sahabatnya. Kemudian diperintahkan sahabat yang lain ketika datang harta yang banyak kepada beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengembalikan unta tersebut. Tapi dicari-cari unta yang muda enggak ada. Adanya unta-unta yang bagus-bagus. Kemudian dikasihkan kepada, sudah kasihkan kepada fulan, unta yang bagus tadi. Harganya tentunya lebih bagus ya daripada unta muda tadi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum ahsanukum qada'a. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam yakni mengembalikan pinjamannya tadi dalam menunaikan menunaikan hak orang lain tadi yang dia pinjam. Nah, ini dibolehkan. Ketika misalnya kita pinjam sesuatu dari perkakas yang ada misalnya, kemudian kita kembalikan, ini pisaunya, lo kok pisaunya tambah bagus misalnya, tanpa disyaratkan nanti kembalikan yang bagus, boleh tapi. Nah, ini tidak masalah. Nah, kalau memang itu semata-mata dari diri orang yang meminjam, tidak ada syarat di awal yang disyaratkan oleh orang yang meminjami. Ini dibolehkan. Wahada kata Syekh mim makarimil akhlaqil mahmudah urfan wa syar'an wala yadkhulu fil qardi alladhi yajuru naf'an. Dan ini termasuk akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji, baik secara uruf kebiasaan atau secara syar'i. Nah, secara syar'i sebagai bentuk yakni dia telah yakni terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya ketika dalam kesempitan dapat pinjaman tadi. Dan ini tidak masuk pada pinjaman yang mengandung manfaat tadi, bukan. Karena memang ini tulus dari hati orang yang memberikan pinjaman. Li'annahu lam yakun masrutan fil qardi minal mukrit wala mutawaton alaihi wa innama dhalika tabarru'un minal mustaqrit. Karena sejujurnya ini tidak disyaratkan pada saat pinjam-meminjam dari orang yang meminjami tadi. Tidak disyaratkan demikian wala mutawato'a, dan tidak pula ditumpangin dengan kebutuhan-kebutuhan tadi. Wa inna madzalika tabarru, ini semata-mata adalah pemberian, cuma-cuma. Pemberian, sodakoh dari orang yang meminta pinjaman tadi. Yang mendapatkan pinjaman, dari orang yang mendapatkan pinjaman, dia mengembalikan dengan tambahan dari keinginan dia sendiri. Ini tidak termasuk dari pinjaman yang mengandung manfaat yang tidak dibolehkan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, mungkin demikian dulu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini masih ada beberapa perkara mungkin yang belum tersampaikan dari pembahasan ini. Insyaallah kita akan baca pada waktu yang akan datang. Kurang lebihnya sanun af subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.